Al-Fatiha li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ulama syuhada wa sholihin musannifin al-hafidhin al-muqri'in wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa nijmana wa nijtamana hauna. Wa ila asyihal mu'allif ala syih Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa sulihi wa furuhi anna allaha wa yu'idu alayna min asrarihim ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu sholat babul jumu'ati utawi kikubab nerangno sholat jumat. Kala babul jumu'ati utawi kikubab nerangno sholat jumat. An Abdillah ibn Umar saking Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Anahuma setuhune Abdullah bin Umar lan Abu Hurairah. Anahuma setuhuni Abdullah bin Umar lan Abu Hurairah iku sami'a krungu sapa Abdullah bin Umar lan Abu Hurairah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sinten Rasulullah ala a'wadi mimbarihi ing atase biro-biro undak-undake mimbari Kanjeng Nabi. Ngerti undak-undak ya? Tangga nih. Ala a'wadi mimbarihi ing atase piro-piro undak-undake mimbari Kanjeng Nabi. Daung ini layan tahiyanna yektine leren tenan. Yektine leren tenan sopo akwamun piro-piro kaum. An wada'ihim saking ninggali akwam. An wada'ihim saking ninggali akwam al jumu'ati ing biro-biro sholat jumat. Kala awla yakhtimanna utawa yaktini bakal nutup temen sinten Allahu Allah. Nutup temen sinten Allahu Allah ala kulubihim ing atase biro-biro atine akwam. Thumma layakununna nuli yektine ono tenan sopo akwam. Iku minal ghafilin setengah sangking biro-biro wong kang lali. Rawahu riwayatno ing hadis sopo muslimun Imam Muslim. Jadi Kanjeng Nabi pidato di atas mimbari. Mimbari Kanjeng Nabi itu punya undak-undakan, punya anak tangga. Jadi punya tangga, tiga tangga. Satu, dua, tiga, ngoten terus naik ke atas tempat mimbari Kanjeng Nabi. Jadi tangganya ada tiga, lewat depan. Kalau mau masuk ke atas ke mimbar itu lewat depan, bukan lewat belakang. Kalau lewat belakang namanya podium, ya kan? Kalau Kanjeng Nabi mimbar itu mau ke mimbar itu lewat depan. Kayaknya Nabi mengatakan ndaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Atau kalau enggak mau berhenti, Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. lupa dari menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka di akhirat. Iku nek sering ninggal no Jumatan. Aja sampai ninggal no Jumatan. Nek ninggal no Jumatan atine ditutup karo Allah Ta'ala sehingga dia sulit untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Niku. Qala an Salamata binil Aqwa saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Salamah. Ngendika ngene kuna ana sapa kita iku nusoli salat sapa kita. Ma Rasulillah serta ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumanan sorifu nuli buyaran sapa kita. Pulang ngerti nih selesai Jumatan niku. Walaisa lan hale ora ono iku lil hitoni kadue pira-pira tembok. Iku lil hidoni kadwi piro-piro tembok apa zilun apa bayang-bayang yustadzullu kang digawe ngiyup apa bihidil arti ngiyup ya berteduh yustadzullu kang digawe ngiyup digawe berteduh apa bihidil muttafaqun alaih walafdu lafati hadis iku lil Bukhari kadwi Imam Bukhari. Jadi Kanjeng Nabi kalau sholat Jumat itu sangat awal waktu. Jadi tergelincir matahari, Kanjeng Nabi langsung sholat Jumat, khutbahnya enggak lama, sholatnya enggak lama, mereka pergi dari Jumatan, pulang dari Jumatan, mereka tidak menemukan bayang-bayang yang banyak yang bisa digunakan untuk berteduh. Jadi tembok itu tidak begitu banyak bayangannya. Berarti Kanjeng Nabi sholatnya awal waktu Jumatan, awal masuk Jumat, langsung khutbah, langsung sholat, pulang tidak menemukan apa namanya bayang-bayang bagi tembok yang sanggup digunakan untuk berteduh. Ngono manan. Ya ono bayang-bayang tapi enggak cukup digunakan untuk berteduh. Iki manane la ila yustazallu bihi. Wa fi li lafdin lan iku tetep ing dalam suwicine lafat. Li muslimin kang tetep kadhuwi ma muslim. Udawi dawuh kunna nujammi'u mahu kuna ono sopo kita iku nujammi'u sholat Jumat sopo kita mahu bareng-bareng sertani Kanjeng Nabi idza zalat ing dalem nalikane lengsir opo asyamsu srengenge thumma narji'u nuli kembali sopo kita pulang sopo kita. Kala natatabba'u halin niti-niti sopo kita. Mencari-cari mana nih? Natatabba'u halin niti-niti sopo kita alfai'a ing bayang-bayang. Kala alfai'a ing bayang-bayang. Tapi yuk gak nemu bayang-bayang. Tak kuwolei mulai yuk panasen. Ngolek nopo. Bayang-bayang gak ono ternyata. Artinya gak ono sing mencukupi untuk dibuat berteduh. Itu karena Kanjeng Nabi dalam melaksanakan sholat Jumat sangat awal waktu. Dan sholatnya gak lama. Jumatannya khutbahnya gak lama. Qala an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala dawu sinten Sahl makunna ing dawuh makunna ora ana sapa kita iku naqilu iku turu qailulah sapa kita wala nataghadda lan ora sarapan sapa kita wala nataghadda lan ora sarapan sapa kita qala illa ba'dal jumu'ati kejaba ing dalam sause salat Jumat muttafaqun alaih walafdu tilafat iku li muslimin kadhi muslim wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat uta dawuh fi ahdi Rasulillah ing dalam mongsone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku jawe Sahal. Zaman biyen kita itu melakukan sholat Jumat itu belum makan, belum sarapan dan tidak turu qailulah. Hari Jumat itu turu qailulahnya setelah Jumatan, tidak sebelum Jumatan, ya kan niku. Bahkan enggak sarapan jarene Sahal. Kenapa enggak sarapan? Engko mari Jumatan iku ana wong wedok sing biasa ngekeki mangan, ngono critane iku. Dadi enggak sarapan lah engko wae ngono. daripada larang-larang ente-ente duit lo ngono. Kala wis engko wae, pergane niki dengan beberapa teman niki punya kebiasaan, ada seorang perempuan kalau setelah sholat Jumat itu mesti memasakkan mereka makanan. Setelah pulang Jumatan mereka datang kepada perempuan itu mangan ngono. Kala an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku kana ono sinten kanjeng Nabi iku yakhthubu khutbah sinten kanjeng Nabi. Oh iman hali wong kang atek fajaat mongko teko. Kala fajaat mongko teko sapa irun ontan-ontan iriku unta ya sekelompok unta. Ya mun ana wonge manane nggawa panganan karo dagangan iku jenenge ontan-ontan, makane diarani ontan-ontan. Unta berapa unta 40 atau berapa datang ya dengan membawa barang-barang dagangan. Makane ana barang teko kan, barang teko cepet-cepetan koyo sama nang pasar nggo barang. Cepet-cepetan wong cukup barang iki kan to, bayare keri tapi. Kala kadang ana sing gak bayar ngono iku. Kala an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Apa irun minasyam kang saking Syam. Fan fatala mongko buyaran sapa anasu menungso ilaiha marang air. Hatta lam yabqa singgo ora tersisa. Hatta la yabqa singgo ora tersisa illa 12 kejaba sapa 12 rajulan apane wong lanangi. Rajulan apane wong lanangi. Kala nggih ini. Jadi Kanjeng Nabi khutbah, mari ngono unta teko. Ada pedagang datang dari Syam, murah-murah kan barangnya kan ya. Ini ditunggu-tunggu dari Syam, biasanya kalau dagang ke Syam orang-orang Mekah Madinah itu. Nah, kok waktu Kanjeng Nabi khutbah datang, wah mereka melari semua. Yang sholat itu loh, yang dengarkan khutbah melayu, Kanjeng Nabi tinggal dewean. Wa taraku kaqo ima, ya Kanjeng Nabi tinggal dewe, tinggal 12 orang temen. Semuanya melayu lari semua. Aduh ya Allah, ya kan ta. Tinggal Kanjeng Nabi dewean. Kala sing ono tinggal 12. Makane cara sebagian ulama Jumatan itu gak kudu 40. 12 wis cukup. Ngono jerene ya kan to. Wong iki mah tinggal 12 iki kan ya. Nah, 12 cukup lah wong iki tinggal 12 wonge. Kala pokok 12 selain imam, berarti dengan imam ada 13. Itu dalile niki ditinggal Kanjeng Nabi oleh napa orang-orang yang meninggal apa mendengarkan khutbah kecuali napa 12 orang, 13 dengan imam. Kala bahkan kalau Imam Abu Hanifah cukup telu wong wis lah, cukup telu. Kaya telu fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, artinya sholat Jumat. Ya, jamak iku minimal piro? Telu lho ngono cara mbenah. Mun makane ya wis lah telu cukup. Ora kudu akeh-akeh, telu ma'al imam. Telu bersama imam. Oh, berarti makmume loro sing khutbah sitok. Ngono ceritane wong telu ma'al imam cukup cara Imam Abu Hanifah. Wah, iki Jumatan mungkin daerah-daerah terpencil sing mungkin gak ana wonge sing teko Jumatan kadang mek loro. Imame teko keri ya wis imame sitok ya toh sing ngrungono khutbah loro gak apa-apa. Versi Imam Abu Hanifah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ngene man utai sabane wong qala iku adraka lamun nemoni sapa man rakaatan ing sak rakaat min sholatil jumu'ati kang saking sholat Jumat wa ghairiha lan sak liyane Jumat fal yudif mongko becik nambahno sapa man qala ilaiha marang rakaat sak rakaat ukhra ing rakaat kang liya waqt tamat lan teman-teman sempurna apa salatuhu salate man rawahu ngriwayatno ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Ad-Darqutni lan Imam Darqutni wallafdu ta lafati hadis iku lahu kadwida rukutni Wa isnaduhu utai sanati hadis iku sahihun sahih. Lakin qawwa tetapi ning watno sapa Abu Hatim Imam Abu Hatim irsalahu ing mursali hadis. Irsalahu ing mursali hadis sapa Abu Hatim hadis iki mursal, dhaif ne mursal berarti. Kanjeng Nabi dawuh barang siapa yang menemukan satu rakaat salat Jumat maka hendaklah ditambah rakaat yang lain sempurna wis. Berarti mafhume kalau ada orang datang Jumatan telat, ternyata dia tidak menemukan satu rokaat bersama imam, maka sholati harus menjadi 4 rokaat. Paham? Nah itu. Jadi kalau dia datang Jumatan ketelat, menemukan satu rokaat bersama imam, maka tinggal nambah 1. Kalau gak menemukan satu rokaat, datang-datang imam sudah sujud terakhir, ya kan? Nah dia ikut sujud, maka berarti dia tidak menemukan satu rokaat dengan imam, maka sholati didadekno sholat duhur artinya 4 rakaat tapi niatnya tetap niat sholat Jumat. Iki jenenge sholat nawabila sholat ya, iki jenenge nawabila sholat niat tapi tanpa sholat. Wong niatnya iku Jumat tapi sholati duhur, sholat bila nawa sholat tanpa niat, iki jenenge kala Jabir bin Samurah. Saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna nabiyya setune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku yakhthubu khutbah sinten kanjeng nabi qaiman hale wong sing adek summa yajlisu nuli duduk sinten kanjeng nabi summa yaqumu nuli ngadeg sinten kanjeng nabi fayakhthubu nuli khutbah sinten kanjeng nabi qaiman hale ngadeg berarti ngadeg ping pindho ping pindho iki carane khutbah ngadeg duduk terus khutbah kedua dengan berdiri berarti antara khutbah pertama dan kedua dipisah dengan duduk faman mongko utai sapane wong iku ambak aka lamun nyeritani sapa man ing sira iku ambah kalamu nyeritani sopoman ing siro annahu ing setune kanjeng nabi iku kana ono sinten kanjeng nabi iku yakhthubu khutbah sinten kanjeng nabi jalisan hali wong kang lungguh faqad kadzaba mongko teman-teman goroh sopoman akhrajahu ngriwayatno ing hadith sopo muslimun imam muslim iki nunjukno kanjeng nabi khutbahnya dengan berdiri. Setelah itu untuk memisah antara khutbah pertama dan kedua dilakukan dengan duduk. Mergane khutbah dilakukan dengan berdiri. Kalau enggak mau berdiri ya duduk. Kala apa iku jenenge An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala iku idha khotoba ing dalam nalikani khutbah sinten kanjeng nabi ihmarat mongko abang opo ainahu meripat lurune kanjeng nabi opo ainahu opo meripat lurune kanjeng nabi. Jadi kalau kanjeng nabi khutbah kala itu matanya memerah, ya kan? Kala wa'ala lan banter apa sautuhu suarane kanjeng nabi wastadda lan banget apa ghadabuhu apa muring-muringe kanjeng nabi hatta ka'annahu sehingga kaya-kaya kanjeng nabi iku mundiru jaisin wong kang meden-medeni tentara iku mundiru jaisin wong kang meden-medeni tentara. Kala yaqulu haling ucap sapa kang ucap sapa mundiru jaisin ucap ngene subbahakum wa masakum subbahakum nyerang isu sapa tentara ing sira kabeh subbahakum nyerang isu sapa tentara ing sira kabeh wa masakum lan nyerang apa sore sapa tentara ing sira kabeh wa masakum lan nyerang sore sapa tentara ing sira kabeh niku. Jadi kanjeng nabi kalau khutbah suaranya keras ya kan toh matanya memerah. Kanjeng Nabi kelihatan marah. Kayak-kayak Kanjeng Nabi itu orang yang memberi peringatan bahwa tentara akan datang. Londo, londo, ngoten niku lho. Jepang teko kaya ngene iku, ha. Ngono mana niku. Wah. Oh, rame wae. Itu Kanjeng Nabi jadi semangat. Khotbah mboten lembeh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Ono ya ora kaya ngono, semangat Kanjeng Nabi. Ya kan? Mosok meden-medeni ana tentara rek kaya ngono kuwi ya. Ora ono sing gumreka. Maka khotbah semangat, alhamdulillah. Ngono ketno wis. Ben sing turu dadi tangi. Nek lagu kaya pertama wis otomatis kesirep kabeh wis. Kala makane guru kula nek khotbah iku pasti suarane lantang, puanter. Alhamdulillah. Ora kaya ngoten iki kaya biasa wong-wong sing nyewantai kesirep-kesirep sampean sing ngrungokno ya ta. Kala itu Kanjeng Nabi kalau khutbah suaranya sangat tinggi, matanya memerah. Ya marah Kanjeng Nabi kayak benar-benar memberikan mau itu supaya apa? Supaya itu menancap dalam hati. Wa yaqulu lan dawsinten Kanjeng Nabi amma ba'du. Fa inna khairal hadis mongko setuhune luwih bagus-baguse ucapan iku kitabullah, iku kitabe Allah. Wa khairul hadi lan luwih bagus-baguse petunjuk iku hadiy Muhammadin, petunjuke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri lan setuhune paling eleke pira-pira perkara, lan setuhune paling ereke pira-pira perkara iku muhdatsatuha, pira-pira anyare al-umur. Wa kulla bid'atin lan setuhune sekabiane bid'ah iku dolalatun iku sesat, iku dolalatun iku sesat. Woi Kanjeng Nabi menteni rawahu ing riwayat ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwijine riwayat lahu kang kadwi Muslim utai dawuh kanat ono apa khutbatun nabi, apa khutbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaumal jumu'ati tetep ing dalam dina Jumat. Yahmadu muji sinten Kanjeng Nabi Allah ing Allah. Wa yuthni lan ngelem sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah. Summa yaqulu nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi ala athari dalik ing atase sawuse mengkono-mengkono muji lan ngelem. Ala athari dalika ing atase sawuse mengkono-mengkono muji lan ngelem. Waqat ala hale teman-teman dukur banter apa sautuhu suarane Kanjeng Nabi. Apa sautuhu suarane Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat lahu kang kadhi Muslim utai dawuh. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Man utawi sapane wong yahdi kula munutuhna ing man sinten Allahu Allah fala mudillah mongko ora ana wong kang nyesatno iku maujud. Fala mudillah mongko ora ana wong kang nyesatno iku maujud lahu marang man. Waman lan utai sabani wong yudlil iku lamun nyesatno sinten Allahu sinten Allah ingman. Bismillahirrahmanirrahim. Fala hadiya mongko ora ana wong kang nuduhno iku maujud lahu kadwi man. Walinasai lan iku kadwi Imam Nasai utai dawuh wa kulla dolalatin finnar. Dadi wa kulla bid'atin dolalah terus ana tambahi wa kulla bid'atin lan setuhune saben-saben wa kulla dolalatin lan setuhune saben-saben kesesatan iku finnari tetep ing dalam neraka. An Ammar bin Yasir, saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala dawusin Ammar. Ya wis di Imam sana. Kala dawuh sinten Ammar sami tu krungu sapa ingsun? Hah? Yo kabeh dikeki. Kala sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal dawu sinten Rasulullah. Dawu ngene inna tula salatir rajuli. Setuhune dawane salate wong lanang. Wa qisari khutbatihi lan cendheke khutbahe wong lanang. Kala iku ma'innatun iku alamat min fikihihi saking pahami iku jenenge rajul. Min fikihi saking pemahamane rajul. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Dadi nek khutbah iku sunahe pendek, tapi salate sunahe didawakno. Ngono maknane. Kala didawakno iku nek ndadekno enggak ada masakot, tapi nek nyebabno ada masakot, ada kesulitan, maka tidak dianjurkan untuk dipanjangkan. Kala Ibnu Abbasin sage Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene man utai sapane wong takallama iku lamun ngomong sapa man yaumal jumuati ing dalem dina Jumat wal imamu hale utai imam iku yakhtubu iku khutbah sapa imam fahuwa mongko teman iku kamathalil himari kaya umpamane keledai iku kamathalil himari kaya umpamane keledai. Yahmilu kang gawa apa keledai asfaron ing pira-pira kitab buku niku. Nek pas khutbah ana wong kok omong-omongan iku jenenge keledai, ana. Ana wong ngomong-omongan Jumatan niku ya, engko nek semari Jumat celuk dai, halo dai, ngono ya. Keledai jenenge. Kala waladi atene bodho. Waladi demi zat waladi utawi wong. Sadurunge ya. Ya wis terusno iki. Kala waladi utawi wong yakulu kang ucap sapa waladi lahu marang man. Ing ucapan ansit menengo sapa sira. Laisat iku ora ono iku lahu kadhe man apa Jumatun apa Jumatan. Ho. Orang yang memperingatkan, aja ngomong wae, padha wae iki. Jumatan ini gak sempurna, wis menang wae piye, wis menang wae wis. Dilirik apa, tapi aja ngomong. Ngono wae. Nek kowe ngomong, aja ngomong. Jumatan iki wae khutbah. Ya padha wae wis kowe. Kala rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad bi isnadin kelawan sanad la ba'sa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan sanad wallahu a'lam. Ya rabbana anta rabbuna bi anna naqdarna fa anna alaina taubata silu kulla hauba wasdul lana Amin ya Rabbi, bijahik ya Rasulullah. Amin.